Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Abdul Azim bin Abdul Gawi Al-Mundiri rahimahullah. Beliau sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yawm tatlu'u fihi syams ta'dil bainal itsnain sadaqah wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwah yamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah rawahul bukhari wa muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang atau setiap sendi pada manusia, yakni Adam, padanya ada anjuran sedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Maka kamu adil di antara dua orang, itu sedekah bagimu. Kamu membantu orang membawakan barangnya, sedekah. Kamu angkatkan barangnya, sedekah. Kalimat yang baik kamu ucapkan, sedekah. Dan setiap langkah yang kamu lakukan, langkahmu menuju sholat, sedekah. Dan ini syahid. Potongan ini yang dimaukan terkait bab serupa dengan hadis yang kemarin, keutamaan melangkah berjalan menuju masjid, menuju sholat. Begitu pula menghindarkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Mundiri memberi penjelasan, as-sulama, dalam hadis Rasul katakan sulama bidhommisin wa takhfiful lam wal mim maksul. Dhommahnya sin, su, dan lamnya mukhaffaf tanpa tasydid, tanpa syiddah. Kemudian mim, sulama, bukan sullama. Maksur ya panjang sulama. Wahid as-sulamiyat, dia bentuk mufrad, bentuk single dari jamaknya yaitu sulamiyat. Wahiya mafasilul asabi', dan dia penafsiran Imam Mundiri adalah sendi-sendi pada jari jemari manusia. Qala Abu Ubaid, kata Imam Abu Ubaid, wa huwa fil asl adam yakunu baina farsanil ba'id. Dia asalnya dalam bahasa tulang pada onta. Sehingga maknanya setiap tulang pada tulang-tulang Bani Adam. Ta'dil bainal itsnain, tersebutkan di antara yang pertama, bahkan Rasul sebutkan kamu adil di antara dua orang, artinya dalam mendamaikan mereka sedang berselisih, mungkin ada cekcok dan permasalahan. Kamu damaikan dengan adil, kamu tidak cenderung kepada salah satu dari keduanya, tapi adil menyelesaikan dan mendamaikan mereka. Wa tumitul adha'an at-tariq, begitu pula kamu menyingkirkan gangguan dari jalan, kamu jauhkan agar tidak mengganggu orang yang lewat di situ. Hadis ada padanya anjuran dan motivasi tentunya dari Rasulullah SAW agar seorang muslim mencari dan mengejar pahala dengan seluruh yang dia miliki dari anggota tubuhnya. Sekaligus juga ini anjuran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang muslim mengarahkan tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya diarahkan untuk taat kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah digunakan, maka itu sedekah. Di dalam hadis tersebutkan yang pertama Rasulullah katakan kamu adil di antara dua orang. Adil Rasulullah sebutkan secara umum sehingga dia tidak hanya tertuju kepada penguasa. Tidak hanya mereka yang punya kepemimpinan dan kekuasaan, pemerintah, raja atau yang semisalnya, ataupun hakim dalam pengadilan, tetapi umum, setiap orang yang masuk membantu untuk mendamaikan dan membenahi hubungan di antara dua orang yang ada crash, ada permasalahan di antara mereka. Itu hadis Abu Hurairah. Semakna dengan itu dalam hadis Abu Dzar yang Rasulullah sebutkan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Tiap hari, tiap pagi, pada tulang atau sendi kalian ada anjuran untuk sedekah. Faqulu tasbihah sedekah. Kemudian Rasulullah katakan lebih rinci, lebih banyak bentuk-bentuk sedekah itu. Setiap tasbih itu sedekah. Ini dengan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, sedekah. Di akhir hadis wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min adh-dhuha, dan mencukupi semua itu. Banyak yang Rasul sebutkan dari tasbih, dari menyingkirkan gangguan dari orang, memperbuat adil, mendamaikan orang, ini itu mencukupi dari semua itu dua rakaat yang dia lakukan, ini sholat duha di waktu duha. Ini kalau dia bisa dua rakaat saja dia tunaikan sholat duha, mencukupi dari semua pintu-pintu kebaikan sedekah yang Rasulullah SAW sebutkan. Kembali kepada hadis, pada manusia kalau itu secara umum yang dimaksud sulama adalah sendi, maka padanya ada 360 sendi. ada manusia, ada 360 sendi. Kata Imam Ad-Dawudi, seringnya orang Arab menggunakan kalimat kata sulama pada tulang-tulang yang kecil. Tulang-tulang kecil atau sendi itu mereka namakan sulama. Tapi kalau terarah kepada hanya tulang kecil, ya dia lebih khusus pada jari jemari kaki dan tangan, ruas-ruas sendi pada jari-jari tangan maupun kaki. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa tulang adalah termasuk asal muasal wujud dia. Ya, ciptaan manusia ada tulangnya, dan dari situ dia diciptakan sampai Allah sempurnakan ciptaannya. Dan dengan tulang belulang itu pula, atau dengan sendi-sendi yang ada dalam tubuhnya, sempurnalah manfaat yang dia dapati pada tubuhnya dan bisa dia gunakan untuk segala aktivitas yang dia lakukan. Sempurna dan utuh. Wa shadaqallah, maha benar Allah ketika Allah sebutkan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia itu dalam rangkaian atau ciptaan yang sempurna, sebaik-baiknya. Subhanallah, dibuat ruas-ruas semua, di sini ada sendi-sendinya. Coba kalau misalnya itu enggak ada sendi, ibu jari dan jari-jari, bagaimana dia mau megang? Ini enggak bisa digerakkan. Kaku, enggak bisa dilipat begini, enggak bisa ditekuk. Bagaimana dia mau megang sesuatu begini? Bagaimana dia mau mencengkram? Bagaimana dia mau mengambil? Walhasil, kesempurnaan dan kemaslahatan banyak mereka dapati dengan Allah ciptakan padanya tulang, dan itu asal penciptaan dia. Dan tidak hanya itu, Allah jadikan padanya ruas-ruas, sendi-sendi. Seperti tadi ada 360 sendi, cukup banyak dalam tubuh kita. Maka itu kenikmatan, termasuk kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Oleh karenanya, kewajiban dari yang mendapat kenikmatan untuk bersyukur kepada yang memberi kenikmatan, Allah. Makanya kemudian setiap tulang atau setiap sendi tadi dianjurkan untuk bersedekah sebagai wujud syukurnya. Sebagai wujud syukurnya, karena terlalu banyak maslahat dan manfaat yang dia dapati dengan adanya tulang ini, dengan adanya sendi dan ruas pada tubuhnya. Sebagaimana Allah telah berikan maslahatnya, banyak manfaatnya, maka kamu sebagai manusia, kita semua dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersyukur dengan banyak-banyak bersedekah. kalau dilihat dari zahirnya lafadz hadis, perintah yang dianjurkan lebih ke arah itu wajib mendamaikan dua orang dengan adil, bertasbih, menyingkirkan gangguan dari jalan dan yang lain-lainnya, berarti itu kewajiban zahirnya begitu. Namun Allah dengan rahmatnya memberi keringanan kepada mukminin sehingga perkara yang semacam ini yang tersembunyi, dalam artian gak semua orang tahu, bukan suatu syiar yang besar dalam agama seperti sholat, zakat, Ramadan, puasa, maka dijadikan itu penggugur dari kewajibannya sehingga hukumnya menjadi mandub, sunnah yang sangat dianjurkan. Ta'dil bainal itsnain, kamu adil di antara dua orang. Itu termasuk amalan yang sangat suci, amalan yang sangat agung di sisi Allah, sangat diharapkan penerimaannya, sangat di ini ketika dilakukan orang besar harapannya amalan mulia itu diterima di sisi Allah. Mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, bermusuhan. Di dalam hadis, amalan-amalan soleh seperti sholat, tasbih, zikir, dan yang lain, Rasul sebutkan sebagai sodakoh. Kenapa demikian? Ada yang menjelaskan dari ulama, karena bagi Allah, Allah berhak memerintah hambanya apapun yang ia kehendaki, mewajibkan kepada mereka apapun yang Allah inginkan, bahkan kalaupun itu tanpa imbalan pahala. Karena manusia dan kita semua milik Allah, bukan hubungannya itu bukan mukabalah. Mukabalah itu hubungan timbal balik, saling membutuhkan. Layaknya kita misalnya manusia dengan manusia, kalau kita dengan taruhlah jasa pertukangan, kita butuh tukang untuk bangun rehab rumah misalnya. Tukang pun butuh kita, butuh kerjaan. Saling membutuhkan. Dia kerja, itu jasa yang dia berikan, dia permak, dia bangun ini itu. Kewajiban kita ngasih upah bayaran ke dia. Itu mukobalah namanya. Saling butuh. Tidak demikian dengan Allah. Allah sedikitpun enggak butuh kepada makhluknya, kepada hambanya. Makhluk yang justru sangat butuh kepada Allah. Makanya dinamakan sodakoh. Karena sodakoh beda dengan zakat yang wajib. Jadi terkesan di situ bahwa yang butuh kita, manusia, untuk menjalankan amalan-amalan soleh tersebut. Itu pun dengan rahmat Allah, Allah beri balasan pahala yang jauh lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita perbuat. Di dalam hadis banyak lafaz yang tersebutkan, antara lain Faman lam yajid, setelah Rasul sebutkan ini itu dari macam-macam sedekah yang bisa dia lakukan. Kalau orang masih juga enggak mampu atau enggak bisa lakukan itu, qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rasul katakan ya dia bisa beramar ma'ruf kan? Dia bisa bernahi mungkar. Yang itu enggak butuh modal. Artinya enggak butuh harta kan? Kalau yang tadi mungkin bantu orang ini itu masih butuh tenaga, butuh ini. Nah, tapi amar ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, ayo sholat bareng ke masjid misalnya, atau mencegah dia dari yang mungkar, jangan lakukan ini haram, dosa, itu juga sedekah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Qalu faman lam yastati, kemudian sahabat tanya, kalaupun dia enggak mampu, enggak bisa lakukan itu, amar ma'ruf nahi mungkar, qala yarfa'u 'azman anit tariq, dia bisa menyingkirkan tulang dari jalan, yakni gangguan yang sekiranya dikhawatirkan mengganggu orang lewat di situ. Sedekah. Qala faman lam yastati, kalau itu juga enggak bisa dia lakukan karena satu dan lain alasan, qala fal yu'in dha'ifa, ya dia bisa membantu orang lemah. Apapun bantuan yang bisa dia berikan, itu orang lemah, kurang mampu untuk menjalankan hajatnya, maka kamu bantu dengan tenagamu. Qalu faman lam yastati, kalau itu pun masih belum bisa untuk dia lakukan, qala falyada'in nas min syarrihi, maka Rasul katakan paling tidaknya kamu tinggalkan orang dari gangguanmu. Artinya jangan ganggu mereka, jangan kamu mengganggu atau menyakiti mereka. Itu sudah sedekah, sudah kebaikan darimu. Orang selamat dari gangguanmu, tidak terganggu oleh lisanmu, tidak terganggu oleh tangan atau kakimu. Itu juga sedekah. Begitu pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di Muslim juga, Rasulullah katakan khalaqallahu ibna Adam ala sittin wa thalathu ma'ah mafsal, Allah ciptakan Bani Adam padanya 360 sendi. Faman dzakarallah wa hamidallah wa halallah wa sabbahallah wa azala hajaran an tariqil muslimin aw azala syaukatan aw azala azman aw amara bi ma'ruf aw naha an munkar addadatil ka sittin wa thalathu mi'ah sulama amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu minan nar. Allahu akbar. Rasulullah katakan Allah ciptakan manusia pada 360 sendi, maka orang yang berzikir kepada Allah, bertahmid, dia ucapkan alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, atau dia singkirkan batu, ya, intinya gangguan di jalan, dari jalan muslimin, atau itu duri, atau itu tulang, atau dia beramar ma'ruf atau bernahi mungkar, semua itu dia lakukan. Kalau sejumlah 360 sama seperti jumlah sendi pada tubuhnya, maka di hari itu dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Dia telah selamatkan dirinya dari api neraka. Lafadz hadis Abu Dzar juga mirip dengan itu, juga di Muslim, yusbih kul ala kulli sulama ahadikum sadaqah. Tiap hari, tiap pagi, pada tiap sendi atau tiap tulang kalian ada anjuran untuk bersedekah. Faqulu tasbihah sedekah, setiap kamu ucap subhanallah sedekah. Waqulu tahmidah sedekah, setiap kamu ucap alhamdulillah sedekah. Waqulu tahlilatin sedekah, setiap kamu ucap la ilaha illallah sedekah. Waqulu takbiratin sedekah, setiap kamu ucap Allahu akbar sedekah. Wa amr bil ma'ruf sedekah, kamu beramar ma'ruf sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, kamu bernahi munkar sedekah. Wa yujzi'u min dhalik raka'atad dhuha yarka'uhuma, dan mencukupi dari semua itu dua rakaat duha yang dia kerjakan. Serupa dengan itu hadis Buraidah di Sunan Abu Dawud, juga Musnad Ahmad. Fil insan 360 mafsilan alaihi an yatasaddaq an kulli mafsal minhu bi sadaqah. Rasul katakan pada manusia ada 360 sendi, maka dia harus bersedekah pada masing-masing untuk masing-masingnya setiap hari. Qalu wa man yutiku dhalik ya Nabi Allah, kata mereka yang mendengar, ya Rasulullah, siapa yang mampu setiap hari harus bersedekah 360 sedekah? Qala, maka Rasulullah jawab, an-nukha'a fil masjid yadfanuha wa syai' yunhihi anit tariq. Bahkan nukha'a fil masjid, ludah atau ingus di masjid yang dia kubur, itu sedekah. Sudah sedekah baginya. Telah lalu pada pertemuan yang dulu, mungkin yang pertama sepertinya, bagaimana Rasulullah sendiri memberi contoh kan. Beliau sholat melihat ada bekas ingus atau ludah di masjid. Beliau marah. Lalu beliau hampiri, kemudian beliau pendam. Karena masjid beliau waktu itu tanah, sehingga gampang tinggal digali sedikit dan ditutupi itu ingus atau ludah yang tanah. Itu sedekah kebaikan, sudah merupakan kebaikan. Dan terkait makna itu juga di Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah SAW sebutkan, dihadapkan kepadaku, ini ditampakkan amalan-amalan soleh umatku, sampai yang ini termasuk dari amalan soleh adalah mengangkat qadha atau qudha anil masjid. Noda qadha itu yang sangat kecil di masjid. Ya kadang mungkin semacam karpet begini. Kan ada saja, mungkin ada apalah, entah itu yang kelihatan, mungkin kulit kacang atau apa. Kadang ada saja di lantai masjid. Almuhim sekecil itu pun kamu pungut, kemudian kamu buang keluar, itu termasuk amal soleh. Ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Maka gak ada yang boleh diremehkan dari amal soleh. Tidak boleh ada yang dianggap sepele. Itu amal soleh, ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di sisi lain, memperjelas kepada kita bahwa enggak ada itu namanya kisyr walubab, bahwa Islam itu kulit luar dan intisari. Enggak ada, semua Islam intisari. Semuanya intisari, enggak ada kulit luarnya. Semuanya mulia, semuanya amal soleh, ibadah. Tidak boleh dianggap sepele. Kalau di sesuatu dikatakan itu kulit luar, kulit dibuang, layaknya jeruk misalnya, Kan dikupas, dibuang, kulit gak diinginkan. Buat apa? Apalagi durian, siapa yang mau? Yang dimaukan intisarinya, bagian dalamnya. Itu yang dicari. Islam semuanya intisari. Semuanya intisari, gak ada yang kulit luarnya. Makanya Rasulullah katakan, iman itu 60 sekian cabang. Udah banyak. Yang tertingginya ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Tadi mungkin ada paku, pecahan kaca, apalah yang khawatir itu akan mengganggu orang. Itu Islam, itu iman, amal soleh, mulia. Naam, beda nilainya jelas. Yang ini lebih besar, lebih mulia, pahalanya lebih besar. Ya tentunya. Beda satu dengan yang lain. Tapi semuanya mulia, semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kembali kepada hadis tadi, Rasul katakan membersihkan atau mengubur noda di masjid. Di zaman itu tadi ingus atau luda atau sesuatu yang kamu singkirkan dari jalan mengganggu, itu juga sedekah. Fa illam yajib faraqata dhuha yujzi'uka. Kalaupun itu enggak bisa kamu lakukan, ya paling tidaknya 2 rakaat dhuha. Itu mencukupi dari semua itu. Di dalam hadis Abu Musa juga ada tambahan, karena hadis banyak yang meriwayatkan dari sahabat, Abu Hurairah, Aisyah, Abu Dzar, Abu Musa, Buraidah. Dalam hadis Abu Musa, fa illam qalu fa illam yajid, ala kulli muslim sadaqah. Rasul katakan setiap muslim harus bersedekah. Tanya sahabat, kalau enggak mampu ya Rasulullah, qala fa ya'mal bi yadihi fa yanfa nafsahu wa yatasaddaq. Ya dia bisa buat sesuatu dengan tangannya sehingga berguna itu untuk dirinya. Dia bisa jual atau itu profesi. Dia betulkan apalah, kulkas, AC atau apa, kompor, berguna untuk dirinya, dia dapat upah dari situ, barokah, manfaat. Dan sisanya mungkin bisa sedikit dia sisihkan untuk dia sedekahkan. Qalu fa illam yastati au lam yafal, kalau dia enggak lakukan itu atau enggak bisa lakukan itu, qala yu'inu dal hajatil malhuf. Rasul katakan dia bisa bantu orang yang punya kebutuhan sangat. Bisa dia bantu dengan tenaganya, dengan ininya. Qala qalu fa illam yaf'al, kalaupun itu enggak dia lakukan ya Rasulullah, qala fal ya'mur bil ma'ruf. Jadi dia bisa beramar ma'ruf. Qalu fa illam yaf'al, kalaupun enggak dia lakukan, qala fal yumsik anis syarr fa innahu shadaqah. Ya paling tidak dia tahan dirinya, tidak mengganggu orang, itu sudah bersedekah dia. Padahal enggak ada yang dia lakukan kan, cuman dia enggak ganggu orang. Ya berusaha bagaimana ucapan dia, perbuatan dia enggak sampai menyakiti orang. Itu dia sudah bersedekah. Intinya pintu sedekah atau pintu kebaikan banyak sekali. Diberikan oleh syariat mana yang mudah dan bisa dilakukan oleh seorang hamba. Nggak bisa ini, yang itu. Nggak bisa itu, ya yang ini. Nggak bisa ini, yang lama. Banyak pintunya, banyak pilihan dan macam yang ya orang macam-macam. Mungkin karena kesibukannya, karena alasan ini dan itu, yang jelas alhamdulillah pintu kebaikan banyak. Mana yang ringan bagi dia untuk dipermudah melakukannya, alhamdulillah itu bisa dia lakukan. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwasanya seorang hamba banyak kenikmatan yang harus dia ingat, bahkan pada jasadnya sendiri. Bagaimana seperti kata Imam Mujahid, Allah jadikan padanya dua mata bisa melihat, dua telinga untuk dia mendengar, lisan untuk berbicara. Maka pantas kalau kemudian dia dianjurkan untuk banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun semua itu tentu tidak akan bisa menandingi atau menyamai kenikmatan yang Allah berikan padanya. Disebutkan oleh Imam Bakr Al-Muzani rahimahullah, Ya Bna Adam, In aradta an ta'lama qadra ma an'amallahu alaik faghammid ainaik. Kalau kamu ingin tahu betapa besar kenikmatan Allah padamu, ya tutup saja kedua matamu, kemudian kamu beraktivitas. Terasa sekali betapa terlalu besarnya kenikmatan itu, nggak bisa dihitung. Sudah bingung orang tertutup begini, yang nggak ngelihat, sulit dan berat baginya. Itu baru mata, belum kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Baik. Hadis juga di dalamnya perintah atau anjuran untuk orang bersyukur kepada Allah, terutama dengan kalbunya, mengakui dan menyadari besarnya dan banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena dengan kesyukur banyak atau membuat kenikmatan itu akan Allah langgengkan untuknya, bahkan akan Allah tambah jika dia bersyukur kepada Allah yang memberikan semua itu kepadanya. Hadis Abu Hurairah ini banyak yang mendukungnya, makna yang tersebutkan di dalamnya antara lain dari Ibnu Mas'ud di Musnad, Rasulullah katakan, atadruna ayyu shadaqati afdal, tahukah kamu sedekah apa yang paling afdol, au akhyar, apa yang Rasulullah katakan, sedekah apa yang paling baik. Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam, mereka jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala al-minhah tamnahu akhaka darahim au dhahradabah au labanasyah Aula banal baqarah. Al-minha, sedekah terbaik adalah minha, Minha itu pemberian maknanya, asalnya. Yang dimaksud pinjaman, utang yang kamu berikan kepada saudaramu, dirham, uang. Saat dia butuh itu dan kamu punya kelebihan rizki, kamu bantu itu, kamu berikan padanya hutang, itu termasuk sedekah yang terafdol, bahkan terbaik. Disebut sedekah oleh Rasulullah walaupun itu enggak lepas kan. Kalau sedekah yang lain kan lepas. Artinya kita punya uang misalnya ada 10 ribu atau berapa, ya kasihkan orang miskin, ya sudah lepas, hilang. Utang kan enggak begitu, dibayar nanti balik itu uang. Namanya utang. Tapi tetap Rasulullah katakan sedekah karena yang dimaukan satu, ada bantuan yang kamu berikan padanya saat dia butuh. Kedua, ada perhatian yang juga kamu berikan padanya. Itu apa? Merupakan bentuk empati yang kamu berikan kepada saudaramu. Makanya walaupun itu dikembalikan, Rasul katakan sedekah, bahkan enggak cukup hanya sedekah, sedekah paling afdal. Bahkan itu sedekah paling afdal. Minhah tamnahu akhaka darahim. Kamu berikan pinjaman kepada saudaramu, atau punggung dari kendaraanmu. Ini kalau di zaman itu mungkin onta atau keledai. Artinya dipinjamkan punggungnya. Zaman itu untuk angkat barang. Karena butuh ini, bawa barang ini ke sana, ke situ. Fadal pakai, ini ada keledai lagi nganggur, gak kepake. Nah, ini kalau zaman sekarang ya mungkin mobil, pickup atau truk atau semisalnya. Aula banusya, atau pemberian berupa susu kambing, kamu berikan padanya, atau susu sapi kalau kamu punya ternak atau binatang tersebut. Bahkan yang ulama sebutkan, kalaupun bahkan yang tadi tersebutkan pinjaman bukan pemberian, ini susu itu pun pinjaman. Nah, kamu kasih satu gelas ini botol susu sapi atau kambing, ya pinjaman, dia minum karena dia butuh atau ini, besok mungkin dia kembalikan satu gelas lagi susu sama itu juga minhah, termasuk sedekah paling afdal Rasulullah sebutkan dalam hadis. Nah, inti dari semua itu adalah kepedulian dan empati yang kamu berikan kepada orang lain. Begitu pula dalam hadis Tirmidzi, diriwayatkan dari hadis Bara ibn Azib, au ahda zuqaqan kana lahu mithlu itqi raqabah. Setelah yang tadi-tadi memberi bantuan, memberi pinjaman susu ini, uang, atau dia menghadiahkan zuqaq. Zuqaq itu jalan kecil, jalan setapak. Orang butuh. Misalnya begini, ini wilayah, di belakang sana ada wilayah lagi, ada kampung lain atau perumahan lain, orang butuh untuk hilir mudik lewat sini misalnya, yang dari sini mau ke situ, yang situ mau ke sini, jalan pintas, Bisa sih, tapi harus muter lewat jalan raya sana. Kejauhan orang, masyakoh, menyulitkan. Tanah itu milik dia, milik si A misalnya. Maka si A menghadiahkan, menghibahkan. Sudah saya kasihkan, walaupun 1 meter misalnya. 1 meter ini saya wakafkan untuk jalan umum. Dalam hadis Barok bin Azib termasuk sedekah yang paling afdol. Karena yang memanfaatkan atau yang mendapat maslahat dari itu banyak orang. Dan orang betul-betul banyak terbantu kan. Pintas. Kadang manusia macam-macam. Kadang sebagian orang ya gak peduli. Ya walaupun memang gak bisa dipaksa, itu hak dia. Ini tanah anak. Gak bisa. Kalau tutup. Orang butuh padahal mau lewat situ, jalan tembus, dekat sebetulnya. Kalau saja itu dibuka, walaupun hanya 1 meter, kalaupun 1/2 meter misalnya, motor bisa lah lewat. Orang banyak mendapat manfaat semestinya. Ala kulli hal, itu beberapa pintu sedekah atau pintu kebaikan yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Masuk waktu apa? Ji. Titit-titit. Sudah masuk waktu Isya? Mana Abu Ghazi? Iya, masuk waktu. Aku masih 5 menit. Ada nafas. Begitu pula dalam riwayat-riwayat lain, antara lain lafaz, tiap lafaz ada tambahan, ada beda dengan riwayat yang lain, maka perlu diketahui. Di dalam hadis Jabir ada tambahan watal an wa minal ma'ruf antal qa'akhoka biwajhin talik. Termasuk kemakrufan bahkan. Kamu temui, kamu jumpa orang dengan wajah manis. Ini senyum dan ramah. Itu juga kebaikan. Wa antufrigh min dalwika fi ina'ihi. Termasuk dari kemakrufan, sedekah, kamu tuangkan air dari tempatmu ke orang lain. Ini misalnya kalau itu minuman ya kamu tuangkan. Ya kebaikan, dia tinggal minum saja. Kamu yang ambilkan dari tempatnya, termos atau semisalnya. Atau kalau itu air, orang lagi butuh antri misalnya. Ini orang tua, kamu masih muda, kamu sudah dapat 1 ember, tidak kamu tuangkan ke ember orang ini. Mari Pak Fadhol dibawa dulu, tidak apa-apa. Al-Mahim itu kebaikan yang tersebutkan dalam hadis Jabir. Termasuk dari kemakrufan. Begitu pula, ma anfaqal mar'u ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu bihi sadaqah. Termasuk sadaqah pula nafkah yang dikeluarkan orang untuk dirinya dan keluarganya, sadaqah. Sekali lagi, walaupun itu kewajiban, kewajiban suami kan ngasih belanja anak istrinya, tapi itu sadaqah kalau dia niatkan bahwa ini perintah Allah yang aku lakukan, aku taati, ngasih belanja ke istrinya, sedekah ini berpahala bagi dia. Walaupun itu kewajiban, si istri bisa nuntut, bulan ini belum ada belanjaannya, sedekah baginya. Bahkan pada dirinya sendiri, Rasul katakan bahkan pada dirinya sendiri, kamu butuh apa misalnya baju, kamu beli, kamu pakai untuk hajat kamu sendiri pribadi. Belanja untuk pribadi, itu juga sedekah. Karena dengan itu kamu mencukupkan diri dari meminta-minta kepada orang lain. wa tu'ti silatal habl walau an tu'ti syis'an na'al. Begitu pula dari hadis Abi Jari Al-Juhani ada tambahan, kalaupun itu kemakrufan dalam bentuk kamu membantu orang menjahit antara tali sandalnya yang putus. Ini zaman itu sandal ada talinya, mungkin putus, kamu bantu, kamu sambung, kamu jahit, ini itu. Kemakrufan. Tadi seperti kita bilang, pintunya banyak sekali. Intinya tadi, empati dan bantuan, kepedulian yang kamu berikan kepada orang lain. Juga walau antuk nis al-wahsyan fil ard, kamu membuat orang yang liar itu merasa jinak. Yang liar artinya gak kenal atau baru ketemu, kan dia gak jinak sama kamu. Layaknya binatang kalau gak pernah ketemu kan mungkin mau lari, mau ini. Ya kamu jinakkan artinya dengan kamu sapa, kamu ajak bicara. Dari mana? Oh Masya Allah, dari sini. Di sini udah berapa lama, tinggal di mana, ini. Kamu ajak ngobrol dengan itu kan dia jinak. Ada yang peduli sama dia, ada yang perhatian, ada yang... Sehingga dia merasa diperhatikan, senang. Itu juga kemakrufan, sedekah. Ala kulli hal, banyak sekali tersebutkan dalam hadis riwayat-riwayat tentang macam-macam bentuk sedekah dan pintu-pintu kebaikan. Lanjutannya insyaallah kita ambil untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.